من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sehat kabarnya semua? Alhamdulillah. Senang kita bisa bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana rumah Allah Allah dirikan khusus untuk beribadah kepada Allah. Allah jadikan rumah Allah ini didirikan hanya di dalamnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasannya masjid-masjid ini adalah lillah, untuk Allah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan menyembah bersama Allah siapapun. Dan merupakan dari ibadah itu kita belajar. Belajar ilmu agama ini merupakan ibadah. Dan para ulama menjelaskan setelah perkara yang wajib, perkara yang paling mudah menghantarkan seorang masuk ke dalam surga itu belajar agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, dia meniti sebuah cara, sebuah jalan yang tujuannya belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Rasul, belajar syariat Islam yang Allah turunkan kepada kita, maka dengan usahanya dia ini, lihat, belum tentu dia menguasai seluruh ilmu agama. Tapi kata Nabi, dengan usaha dia ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah dia masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap hadis ini kita termasuk di dalamnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke dalam pembahasan tafsir, dan alhamdulillah kita selesai di tafsir Al-Fatihah setelah sekian beberapa pertemuan, 3 kali atau beberapa pertemuan kita selesai dari surat Al-Fatihah. Maka kita, sebelum kita memulai dari Ad-Duha ke bawah, sebetulnya para ulama ketika menjelaskan seorang mempelajari tafsir setelah Al-Fatihah, dia mempelajari Qisar Suwar, yaitu surat-surat yang pendek. Dan surat-surat pendek itu dimulai dari Ad-Duha di dalam juz amma ke bawah. Namun kenapa kita memulai dengan Al-Mu'awwidzatain? Karena seringnya surat ini dibaca oleh kita dalam keseharian. Selain Al-Fatihah, ya, yang kita baca sehari itu berapa kali Al-Fatihah? Surat ini juga sering kita baca dalam ada syariat, kita diperintahkan membacanya dalam syariat. Harapannya ketika kita paham dalam syariat kita baca, walaupun di dalam sholat kita baca, maka kita bisa lebih paham lebih karena kita paham apa yang kita baca. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita dahulukan sebelum kita ke ad-duha ke bawah, kita mendahulukan surat al-muawwidzatain. Siapa yang tahu apa itu al-muawwidzatain? Apa arti al-muawwidzatain? Al-muawwidzatain dari kata at-ta'awudz. Orang kalau mau baca Quran disuruh apa? Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Meminta perlindungan, ya. Jika qara'ta al-Quran fasta'idz billah. Disuruh minta perlindungan, ya. Di antara kalimat isti'adzah yang kita ucapkan, itu kalimatnya apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya meminta perlindungan. Maka yang perlu kita ketahui pertama kali adalah makna isti'adzah. Yang perlu kita ketahui pertama kali sebelum masuk ke dalam surat ini, apa makna isti'adzah? Waktu di menafsirkan atau membaca tafsir makna isti'adzah, waktu membaca tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Fatihah, kita berhenti di poin memahami kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu isti'adzah? Apa bedanya isti'adzah dengan isti'anah? Isti'anah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah atau kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Isti'adzah meminta perlindungan. Isti'adzah itu meminta perlindungan dari potensi keburukan. Keburukan yang mungkin menimpa. Mungkin menimpa. Ini isti'adzah. Berarti sudah terjadi belum ini? Kalau potensi belum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, memberi kita tahu karena Dia yang menciptakan kita dan Dia Maha mengetahui ada keburukan-keburukan potensi yang mungkin menimpa seorang hamba, bisa menimpa kita semua. Namun apa? Namun Allah beritahukan kita dan Allah suruh kita minta perlindungan kepada Allah agar itu tidak terjadi. Sebelum itu terjadi, kita minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna isti'adzah. Di dua surat Al-Mu'awwidzatain adalah dua surat yang isinya meminta perlindungan dari potensi keburukan yang mungkin terjadi. Ya, ada dua surat di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzatain. Ya. Jadi ketika kita membahas ini, baca tafsir Ibnu Katsir, ada kalimat Al-Mu'awwidzatain, keutamaan dua surat ini, oh kita tahu kenapa dua surat ini disebut Al-Mu'awwidzatain. Karena isi dari dua surat ini minta perlindungan dari bahaya yang mungkin apa? Menimpa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua surat ini adalah surat Madaniyatain. Dua surat yang diturunkan setelah Nabi Hijrah. Jadi ada surat-surat yang turun sebelum Nabi Hijrah, Makkiyah, ada surat apa? Madaniyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara keutamaan dua surat ini, An Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir, seorang sahabat, qala Rasulullah, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayat unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithlahunna qat. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah kalian lihat, tidakkah kalian tahu ayat yang diturunkan malam ini, saat itu, saat diturunkan, yang tidak ada sepertinya, kata Rasulullah SAW, yaitu qul a'udhu birabbil falak, surat al-falak, dan qul a'udhu birabbin nas, surat an-nas. Dan ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi dan Imam Nasai, dan disebutkan oleh Imam Tirmidhi hadis ini hasan sahih, ya. Kemudian juga Wa rawa al-Imam Malik an Aisyah, disebutkan dalam Umda Tafsir bahwasannya diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah. Siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah SAW, anak dari Abu Bakar. Siapa Imam Malik? Salah satu dari empat Imam Ahlus Sunnah Al-Jamaah yang ma'ruf dalam bidang fikih. Siapa? Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Siapa Imam Malik? Apa hubungannya dengan Imam Syafi'i? Gurunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i, dia tinggal di Makkah, jual rumahnya. Imam Syafi'i ini anak yatim. Dia jual rumahnya buat biaya Imam Syafi'i pergi ke Madinah belajar duduk di Masjid Nabawi di majelisnya Imam Malik. Malik ibn Anas. Dan Imam Malik ini kurang lebih urutannya di generasi kalau Abdullah ibn Umar itu seorang sahabat, anaknya Umar bin Khattab, dia punya budak namanya Nafi'. Nafi' ini budaknya Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, tapi tidak bertemu dengan Nabi, artinya dia bertemu dengan sahabat. Imam Malik enggak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in, dengan Nafi'. Makanya di antara riwayatnya Imam Malik, yang paling bagus jalurnya, itu riwayatnya Imam Malik mengambil hadis dari Nafi'. Siapa Nafi' tadi? Bekas budaknya Ibnu Umar, maulanya Ibnu Umar. Kemudian Nafi' meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabat saat Nabi masih hidup, termasuk sahabat beliau yang masih muda, belasan tahun umurnya. Dan ketika Nabi meninggal, terkenal sebagai sahabat yang paling teguh pegang sunnah Rasul. Sampai dalam perkara-perkara yang bukan sunnah yang berpahala, ya, dia mengikuti Rasul, cara jalannya Nabi. Sampai pernah dia berjalan di satu tempat, kemudian dia merunduk. Kenapa merunduk, wahai Abdullah ibn Umar? Dia bilang, pernah saya lihat Rasulullah SAW jalan di sini, kemudian ada dahan atau sesuatu, dia merunduk. Maka saya suka merunduk kalau lewat sini. Artinya dia orang yang teguh melihat bagaimana sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Selebih dari itu, dia adalah anak dari khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan termasuk dari fuqaha Madinah. Abdullah bin Umar, setelah meninggal Nabi SAW, madrasah Islam itu secara umum dibagi tiga di negara Islam. Ketika negara Islam meluas, sekolah Islam, pusat pendidikan Islam itu ada tiga. Pertama di mana? Tentu di Madinah, di kota Rasulullah SAW. Kedua di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Ketiga di mana? Di Irak, di Basrah. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu taala anhu memindahkan ibu kotanya kaum muslimin saat terjadi fitnah, dipindahkan dari Madinah ke Basrah sana, ke daerah Irak sana, oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ada siapa di Madinah? Ada Zaid ibn Thabit. Tentu para sahabat ini keutamaannya macam-macam. Keutamaannya sahabat ini macam-macam. Di antara sahabat ada yang jadi khulafa'ur rasyidin, dan ini Allah yang beri taufik. Memang Allah yang takdirkan khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum. Di antara para sahabat ada asyra mubasyirin. Ada 10 sahabat yang masih hidup di zaman Nabi. Mereka masih berjalan dan Nabi bilang mereka ini masuk surga secara nama. Spesifik Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, dan lain sebagainya. Ya. Di antara sahabat ada sahabat yang ikut perang Badr. Setelah meninggal Rasulullah SAW, masing-masing sahabat mereka mengambil peran dalam menyebarkan Islam. Ada menjadi khalifah dan sibuk dengan mengurusi kaum muslimin. Di antara mereka ada yang sibuk ngajar. Siapa yang sibuk ngajar di Madinah? Di antaranya Zaid ibn Thabit. Jadi ahli Madinah itu ketika menimba ilmu, yang banyak Allah kasih karunia murid, banyak yang mengajar, banyak meriwayatkan hadis, tapi yang punya murid banyak di antaranya Zaid ibn Thabit. Setelah meninggalnya Zaid, kata para ulama, posisi tersebut yang muridnya banyak adalah Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, termasuk orang faqih dari sahabat, orang yang dia pengajar di sahabat dan banyak muridnya. Di Mekah ada siapa? Ada Abdullah ibn Abbas. Siapa Abdullah ibn Abbas? Abdullah namanya, anaknya Abbas, Abbas pamannya Nabi. Berarti dia sepupunya Nabi. Yang pernah Nabi doakan ketika dia mengambilkan tempat untuk Nabi berwudu, kemudian Nabi doakan semoga Allah apa? Memahamkan dia apa? Memahamkan dia perkara yang Allah faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia ta'wil, pemahaman tafsir terhadap apa? Al-Qur'an. Makanya kalau kita buka tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibnu Katsir, Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, tafsir para ulama mufassirin, di antara yang muasir sini Syekh Abdul Rahman Sa'di dan lain-lain yang tafsir para Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita buka hampir setiap ayat ada riwayat qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, karena dia terkenal di antara para sahabat terjemahul Quran. Terjemahnya apa? Al-Quran. Kenapa bisa? Apa tiba-tiba wahyu turun lagi ke Abdullah bin Abbas? Bukan. Padahal dia masuk Islamnya termasuk telat. Karena Abbas itu masuk Islam ketika Nabi Fathu Makkah. Nabi mau jalan ke Makkah, kemudian Abbas di jalan ketemu dengan Nabi mau masuk mengikrarkan Islamnya. Kemudian diajak ke Makkah oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia bisa paham? Pertama, doanya Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah itu dia mempelajari, dia datangi setiap sahabat Nabi yang menyaksikan setiap ayat itu diturunkan. Apa momennya? Dia pelajari, dia fahami, dan dia tulis. Sehingga dia berkata apa? Demi Allah, tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu kapan turunnya, dalam keadaan apa turunnya, dan bagaimana turunnya. Itu yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas. Intinya para jemaah, ya, kita sebutkan bahwasannya tadi apa? Diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Adapun di Basrah, siapa yang terkenal di Basrah? Ada Ali radhiyallahu ta'ala an, tabaan, tentunya, dan ada Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Dia juga termasuk orang faqih yang Allah karuniai muridnya banyak. Kemudian ilmunya diambil oleh apa? Murid-muridnya. Intinya diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dahulu idza ishtaka, apabila dia merasakan sakit, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain wa yanfath. Kalau dia merasakan enggak nyaman di tubuhnya, ada ishtaka itu mengeluh sakit di tubuhnya, maka dia membacakan terhadap dirinya dan membaca Al-Mu'awwidhatain. Apa Mu'awwidhatain? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Falamma ishtadda waj'ahu kuntu aqra'u 'alayh. Ketika bertambah parah sakitnya, wallahu a'lam, mungkin zahir ini ketika sebelum Nabi wafat, ya. Wa amsaha bi yadihi 'alayh. Maka kata Aisyah, aku yang membacakan kepadanya, namun aku tetap menggunakan kedua tangannya mengusapkan kepada tubuhnya. Kenapa? Enggak pakai tangan Aisyah? Kata Aisyah, raja'a barakatiha, aku berharap berkahnya tangan Nabi. Dan ini khusus hanya untuk Nabi, tidak untuk umatnya atau sahabat. Semua bagian yang terpisah dari tubuhnya Nabi itu barakah. Ini khusus untuk Nabi. Makanya Nabi SAW ketika dia mencukur rambutnya, dia bagikan rambutnya kepada para sahabat. Jadi enggak usah kaget, ini khusus untuk Nabi. Nabi itu dalam riwayat, kalau dia meludah, sahabat mengumpulkan ludahnya Nabi, dan ludahnya Nabi wangi. Subhanallah. Dan ini khusus hanya untuk Nabi. Adapun sekarang orang yang mengatakan riwayat-riwayat, ada rambutnya Nabi di museum, rambutnya panjang, terus kemudian ada baju Nabi, ini semua tidak bisa dipercayai kecuali ada sanad yang betul dan disepakati. Seperti hadis. Kalau ada hadis dhaif atau sahih hadisnya. Kalau sahih baru bisa kita percayai, kalau tidak apa? Maka tidak bisa kita apa? Percayai. Wallahu a'lam. Dan para ulama diantaranya mengatakan semua athar dari Rasulullah SAW, bekas-bekas dari Nabi itu yang dipegang oleh para sahabat, rata-rata sudah hilang, enggak tahu. Dan rata-rata sebagian sahabat itu mewasiatkan dikuburkan bersama mereka ketika mereka wafat. Atau sebagian sahabat itu meminta dikuburkan bersama mereka ketika mereka apa? Wafat. Intinya, kata Aisyah, aku mengusapkan ke tubuh Nabi dengan tangannya, raja barakatiha, mengharapkan keberkahannya. Dan diriwayatkan juga ya dalam sebuah hadis bahwasannya an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah kana yata'awadhu min a'yunil jan wa 'ainil insan falamma nazalat al mu'awwidhatan akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Nanti waktunya kita jelaskan. Nabi minta perlindungan kepada Allah, Nabi doa semoga Allah lindungi dia apa dari penyakit ain, dari mata jahatnya manusia dan mata jahatnya jin dan lain sebagainya. Ketika Allah turunkan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Nabi mencukupkan diri dengan membaca dua ini. Artinya ketika membaca dua ini, dia mendapatkan perlindungan dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu makna pertama, apa makna dari al-mu'awwidzatain dan disyariatkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berisi 5 ayat, ya, berisi 5 ayat. Kita ingin memahami ayat per ayat. Sebelum kita masuk ayat per ayat, kita ingin membaca surat Al-Falaq, berharap kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari setiap hurufnya. Saya akan baca satu ayat, silakan jemaah ulangi satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ طيب para jamaah itu 5 ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Ini surat pertama dari 2 surat yang isinya meminta perlindungan. Allah berfirman di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Sebelum masuk surat Al-Falaq, isi dari surat Al-Falaq ini, isi dari surat Al-Falaq, isinya ya, meminta perlindungan dari 4 perkara. Dengan memuji Allah Allah di ayat pertama. Ini isinya surat Al-Falaq. Kita lihat nanti itu masuk ayat per ayat. Allah berfirman di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku meminta perlindungan kepada Allah, birabbil falaq. Dengan Rabb. Rabb di antara nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas dalam surat Al-Fatihah, artinya yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq? Apa artinya para jamaah? Waktu subuh. Para ulama menjelaskan Al-Falaq, mereka sepakat Al-Falaq waktu subuh. Mereka tahu Al-Falaq itu waktu subuh. Di antara yang menyatakan Al-Falaq itu waktu subuh adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 96. Allah katakan faliqul isbah. Allah yang membelah ya waktu pagi. Secara kalimat falak itu artinya membelah, bukan subuh. Secara bahasa Arab falak itu artinya apa? Membelah. Allah katakan dalam ayat lain faliqul habbi wan nawa, Allah yang membelah biji-bijian. Ketika Allah mau tumbuhkan, Allah yang belah biji-bijian tersebut di dalam tanah. Maksudnya apa Ustaz? Kok membelah sama waktu subuh apa? Kalau kita faham ini, kalimat bahasa Arab, dan bahasa Arab dalam Al-Quran adalah sastra yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan, Allah yang membelah waktu subuh, maksudnya apa? Allah belah gelapnya malam dengan cahaya apa? Fajar. Orang kalau mau tahu kapan telah masuk waktu subuh, bagaimana caranya? Allah mengatakan ketika menerangkan ayat puasa, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian disuruh berpuasa atau boleh berbuka mulai puasanya, hatta yatabayyan, sampai kalian melihat di langit khaytul abyad, satu garis putih, minal khaytil aswadi minal fajr, dari garis hitam di waktu subuh. Kalau orang melihat langit ketika subuh, itu cahayanya matahari, mataharinya belum keluar, tapi cahayanya membelah langit. Ada dua fajar, fajar kadzib dan fajar apa? Shadiq. Fajar yang kadzib, setelah keluar cahaya menghilang, gelap lagi. Fajar shadiq, keluar cahaya membelah, kemudian terus bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang, sampai waktu syuruknya, terbitnya apa? Matahari. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung kepada Rabb yang mampu memecah gelapnya malam dengan waktu subuh. Kenapa? Ayat keduanya lihat, min syarri ma khalaq. Hal yang pertama yang disuruh minta perlindungan, dari kejelekan makhluk. Ini umum. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Khususnya dari malam apabila sudah gelap gulita. Lihat, sekarang baru nyambung. Kenapa ayat pertama menunjukkan bahwasannya kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah yang mampu memecah gelapnya malam dengan apa? Cahaya subuh. Di antaranya kita mau minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya waktu apa? Malam. Karena Rabb yang menciptakan malam, ini dia yang menciptakan apa? Siang. Rabb yang menakdirkan adanya gelap, dia yang menghilangkan kegelapan itu dengan apa? Nur, dengan cahaya. Jadi kita meminta kepada Rabb yang mengatur ini, melindungi kita dari kejelekan-kejelekan yang kita minta. Kejelekan pertama tadi apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk. Apa maksudnya? Setiap makhluk itu punya potensi keburukan. Setiap makhluk. Saya yang berbicara ada? Iya. Bahkan Rasulullah, ada gak? Ada. Tapi Allah cuci dia keburukannya. Allah belah dadanya, insyirahus sadr, kemudian dikeluarkan hadzu syaitan, Allah bersihkan dia. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang diberikan ilham fujur, kejelekannya, wa taqwaha, dan kebaikannya. Makanya setelah itu Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikannya dan rugi orang yang membiarkan jiwanya terkotori. Karena ada hawa nafsu, ada kemungkinan jelek, bisa. Setiap makhluk punya kemungkinan buruk. Singa bisa nerekam gitu, bisa nyakar kita. Jangankan singa, kucing yang jinak mungkin bisa mencakar, bisa menggigit. Bahkan binatang serangga yang kecil mungkin menyengat. Ya, setiap makhluk ini punya apa? Potensi keburukan. Dan bisa menimpa kita, bisa. Maka secara umum kita minta kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini secara umum, global. Kemudian hal yang kedua di ayat ketiga yang kita minta apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan ghasiq, yaitu waktu malam, ya. Ghasiq ini waktu di antara waktu malam yang malam itu sudah sempurna gelapnya. Ya, di antaranya yang menunjukkan ghasiq ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aqimish shalata diduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kata Allah, aqimis salata, dirikan salat, diduluki syams, ya, sejak terbitnya matahari, ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu apa? Ketika malam sudah sempurna. Kapan malam sempurna? Maghrib? Bukan. Kapan? Setelah isya. Maghrib itu ditandai dengan ghurubus syams, tenggelamnya apa? Matahari. Dan tenggelam matahari, langit masih kemerahan biasa. Dari antara maghrib sampai isya, waktu masuk kegelapnya malam secara sempurna. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari keburukan ghasiq idza waqab. Sebagian mengatakan waqab itu kaukab. Kenapa kaukab? Apabila bintang-bintang mulai terlihat. Kapan terlihat? Maghrib atau isya? Nampaknya setelah isya. Akan nampak jelas. Qala Ibn Jarir wa qala akharun huwal qamar. Sebagian mengatakan bulan. Itu bulan ketika sudah sempurna tampaknya. Kapan sempurna tampaknya? Setelah isya ke atas. Apabila malam telah gelap, gulita. Dan disyariatkan bagi seorang muslim, kalau malam sudah gelap, ya, disuruh dia apa? Menutup pintu rumahnya. Menutup pintu rumahnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Oleh Imam Nawawi, dari hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Disuruh tutup pintu rumahnya dan baca bismillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan tidak membuka pintu yang ditutup dengan nama Allah. Ya. Syaitan tidak membuka pintu yang ditutup dengan nama Allah. Dan diperintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita masuk ketika pergantian malam. Jadi dari maghrib ke isya. Namun kalau malamnya sudah sempurna jelas, boleh keluar? Boleh. Tidak mengapa. Kalau malamnya sudah sempurna apa? Boleh keluar. Wallahu a'lam, mungkin adat istiadat kita di Indonesia ini secara khusus, karena di Arab enggak sampai seperti ini. Di Indonesia secara khusus, mungkin di antaranya apa? Tidak di Arab secara umum, di Saudi sana, mereka hidup tengah malam. Di Indonesia, begitu maghrib, masing-masing pulang dulu ke rumahnya. Ya. Yang usaha pulang dulu ke rumahnya. Mungkin setelah maghrib, setelah isya, mungkin ada yang perlu hajat keluar lagi, dia apa? Keluar lagi. Wallahu a'lam, mungkin di antaranya ini dari salah satu syariat yang Rasulullah SAW apa? Syariatkan. Sudah waktu azan ya? Silakan azan dulu. Anda bisa teruskan ya. Bisa ya, tayyib. Kita berhenti dalam ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari jeleknya malam apabila telah gelap gulita. Kenapa? Ada apa di malam hari? Wallahu taala alam. Di antaranya ketika datang malam hari banyak kejelekan-kejelekan yang terjadi yang tidak terjadi di siang hari. Orang kalau mau mencuri lebih marak di malam hari atau siang hari? Malam hari. Orang kalau mau berbuat buruk, ya, mau maksiat, diskotik-diskotik, mau mabuk-mabuk, umumnya lebih banyak di malam hari atau siang hari? Malam hari. Pemabuk aja kalau lihat orang mabuk pagi-pagi, dia bilang, kenapa mabuk pagi-pagi? Kenapa? Karena di malam hari. Ya. Kenapa astar? Lebih tertutup, gak terlihat orang. Dia melakukan maksiat, dia merasa lenggang dalam melakukan apa? Maksiat. Maka ada keburukan-keburukan di malam hari yang tidak terjadi di siang hari. Kemudian yang kedua, Allahu a'lam, di antaranya karena di malam hari penjagaan manusia melemah. Penjagaan manusia apa? Melemah. Mata kita melihat dengan adanya apa? Cahaya. Begitu tenggelamnya matahari, maka pandangan kita berkurang enggak? Berkurang pandangannya. Ada lampu taib, sekitar lampu ini saja. Beda dengan siang. Beda dengan terangnya apa? Siang. Terangnya siang kita melihat, melihat alam ini. Namun malam apa? Terbatas. Kalau orang yang berjalan dengan lampu mobil atau melihat di jalanan ketika gelap, dia akan melihat cahaya itu yang dikeluarkan oleh lampu terbatas. Karena gelapnya apa? Malam. Tidak seperti siang. Dan juga manusia melemah. Ketika malam, kenapa? Datang kepadanya apa? Kantuk dan lelah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu tempat apa? Istirahat. Sehingga hal-hal kecil yang mungkin dia bisa menjaga dirinya di siang hari dengan seizin Allah, dia lengah di malam hari. Jangankan ada maling, ada serangga datang kepada dia di waktu dia tidur, menyengat dia, tidak terasa, tidak tahu dia. Kemudian terkena dampak buruk dari serangga tersebut. Maka di malam hari, ini permintaan kepada Allah. Allah ajarkan kita disuruh minta ekstra, ekstra perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di ayat keempat, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan naffatsat, yaitu wanita-wanita yang meniup tali buhul, itu penyihir. Kejelekan apa? Sihir. Wallahu a'lam, kenapa yang disebutkan wanita? Mungkin yang dominan melakukan hal ini dan wanita umumnya lemah terjatuh ke dalam perkara sihir itu wanita. Ya. Makanya yang ma'ruf itu nenek sihir apa kakek sihir? Nenek sihir. Kenapa? Karena memang yang ma'ruf berbuat seperti perbuatan ini dari zaman dulu apa? Wanita dia ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan apa? Perempuan-perempuan yang meniup tali buhul-buhul yang dia ikat. Dalam satu ayat ini Allah gambarkan bagaimana terjadi proses sihir. Pertama, ayat ini berfaedah. Jadi kita tahu kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Kejelekan makhluk secara umum. Kejelekan makhluk. Kemudian yang kedua dari apa? Kejelekan waktu malam. Apabila telah gelap gulita. Yang ketiga dari apa? Sihir. Ayat ini menjelaskan pertama bahwa sihir itu hak ada. Bahwa sihir itu ada. Gak bisa kita mengatakan ini 24 mau 2025. Udah gak ada sihir. Ada gak sihir? Ada hak. Kalau tidak ada, tidak mungkin Allah suruh kita minta perlindungan. Justru karena ada Allah yang menciptakan dan terjadi dengan seizin Allah, maka Allah suruh kita meminta apa? Perlindungan. Yang kedua, Allah jelaskan proses terjadinya sihir. Bagaimana prosesnya? Allah jelaskan dalam satu ayat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yaitu orang yang bermain sihir, mereka pada hakikatnya yasta'inu bil jin wasyayatin. Mereka meminta tolong kepada jin. Dengan cara apa? Mereka meniup-niupkan tali buhul. Apa tali buhul? Sesuatu yang identik dengan orang yang mau dia sihir. Dulu gak ada foto. Bekas rambutnya diambil. Bekas kukunya diambil. Hal ini identik dengan orang yang mau dikenakan apa? Sihir. Kemudian dia ikat-ikatkan. Kemudian dia bacakan ruqyah yang dia telah sepakati dengan jinnya, dan dia tiup-tiup. Kenapa dia ikat dan dia tiup? Ini tanda alamat imkannya jin ke si fulan, ke targetnya. Kita kalau mau minta bantuan orang, mau mencelakai orang, kita kasih unjuk, ini targetnya, ini fotonya. Dunia nyata seperti itu. Mereka seharah penyihir mengikatkan tali buhul-buhulnya terhadap sesuatu yang identik dengan orang. Kemudian dia ikat perjanjian dia dengan jin tersebut, maka jin tadi mengirimkan anak buahnya apa? Untuk mengganggu si fulan. Ini proses terjadinya sihir. Maka kata para ulama, sihir itu apa? Sihir itu ibaratun amma khufiya wala tufasababu. Arti sihir itu apa? Sihir itu, pengertian sihir, ibarah sesuatu yang tidak terlihat mata, kasat mata, tidak terlihat mata, wala tufasababuhu, dan lembut sebab, lembut, halus sebabnya ya, lembut atau halus sebab, tidak terasa tiba-tiba sakit, tidak terasa kalau pulang kok melihat istrinya penampilannya enggak dia sukai. Jadi sudah dandan, sudah cantik. Subhanallah, melihat istrinya seperti lihat binatang. Tadi. Sihir. Kena sihir. La tufasabab. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sahara meminta bantuan kepada jin. Dan jin Allah takdirkan, Allah ciptakan dengan hikmahnya yang baligh dan ketetapan Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Sehingga manusia lengah ketika diganggu oleh jin. Ini pertama, mereka tidak bisa dilihat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, di antara yang Allah izinkan dan Allah takdirkan, jin ini bisa masuk ke aliran darahnya anak Adam. Ini yang kedua. Apa maksudnya? Setiap makhluk ini punya keistimewaan beda-beda. Singa punya kuku, bisa menerkam dan bisa mencakar. Ular bisa jalan dengan apa? Perutnya. Ikan bisa berenang, dia di laut. Tapi burung bisa terbang. Tapi jin, apa di antara keunikan yang Allah ciptakan mereka? Mereka bisa masuk ke aliran darah anak Adam. Nanti persisnya kita jelaskan dalam surat An-Nas. Sehingga ketika mereka minta gangguan bantuan kepada jin, lengah kita, tidak bisa melihat. Padahal hakikatnya kalau kita bisa melihat, mudah. Seperti kita minta tolong kepada fulan, dikirimkan anak buah, diganggu. Maka jin tadi, dia masuk ke dalam darah anak Adam, atau yukhayyallahu, dihayalkan kepada dia sesuatu yang tidak terjadi. Makanya ketika lihat kisahnya Nabi Musa, siapa yang suka baca kisahnya Nabi Musa dalam Quran, ketika Fir'aun kumpulkan Nabi Musa dengan sahabat, dipanggil seluruh tukang sihir. Kemudian masing-masing mereka membawa tali. Nabi Musa bawa tongkat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tongkat yang dia pegang, Allah perintahkan, bukan dari Allah, tongkat yang dia pegang, Allah perintahkan kalau dia lempar, Allah rubah jadi apa? Ular. Apa bedanya mukjizat Nabi Musa dengan sihirnya, tukang sihir? Ketika mereka tekan alqu, falamma alqau, ketika mereka lempar tali-talinya, lihat tali-tali yang mereka pegang, berubah jadi apa? Ular. Yukhayyallahum, tapi dihayalkan buat mereka. Sama-sama penyihir tahu kalau itu apa? Tali, bukan ular. Ketika Nabi Musa lempar tongkatnya, tiba-tiba mereka sujud. Tiba-tiba mereka apa? Sujud. Kenapa sujud? Fir'aun marah. Kata Fir'aun, kenapa kalian sujud dan aku belum izinkan? Karena penyihir tahu yang dilempar Nabi Musa bukan khayal. Betul-betul Allah rubah dari tongkat, zatnya Allah rubah jadi ular. Ini namanya khalq. Di antara makna khalq, menciptakan, itu yusayyar, dirubah satu penciptaan ke ciptaan lain. Seperti Allah rubah orang-orang Yahudi yang mereka di antara masa zamannya, di antara zaman orang Yahudi, mereka membangkang kepada Allah, Allah rubah jadi qiradah wal khanazir. Allah rubah jadi dua binatang. Bukan khayal. Betul-betul wujudnya Allah rubah. Betul-betul wujudnya Allah apa? Allah rubah. Maka tongkat tadi, ketika Nabi Musa lemparkan, memang betul-betul berubah. Sehingga sahara, orang penyihir-penyihir ini bilang apa? Ini bukan sihir. Ini hak. Ini kenyataan. Fakharru sujjada. Maka mereka apa? Sujud dan beriman terhadap apa? Allah dan Nabi Musa. Beriman terhadap utusan ya Allah itu Nabi Musa. Maka sihir itu yukhayyallahu, dihayalkan kepada dia. Ini sihir. Ya. Dan kenapa kita disuruh minta perlindungan oleh Allah terhadap sihir? Karena kita lengah. Bukan manusia yang bisa kita hadapi. Terlihat gerak-geriknya dan tingkah lakunya. Jin tidak terlihat. Maka kita disuruh minta tolong kepada zat yang menciptakan dan melihat mereka. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum mengamalkan sihir? Tadi sihir ada. Allah suruh kita minta perlindungan. Apa hukum mengamalkan sihir? Haram. Seperti khamar itu ada? Ada. Ada manfaatnya? Ada. Sedikit manfaatnya ada. Tapi ismuhuma akbar min naf'ihima. Kejelekannya lebih besar daripada apa? Kebaikannya. Maka sihir ada. Tapi haram dilakukan. Kenapa? Karena syaitan dari jin tidak akan membantu manusia kecuali dia telah menyetujui dan mengikuti apa yang diinginkan. Dan yang diinginkan oleh syaitan adalah membuat anak Adam kafir kepada Allah. Kalau dia orang yang lengah, bukan orang yang beriman, disuruh dia berbuat kufur. Disuruh dia menulis ayat Al-Quran di kloset, kemudian dia injak. Menghinakan Al-Quran, fayakfur. Kalau dia orang yang punya pengetahuan tentang keimanan, disamarkan perbuatan syiriknya oleh syaitan. Disuruh puasa. Puasanya karena siapa? Syaitan. Buat siapa dia puasa? Buat syaitan. Disuruh mengamalkan syariat yang tidak disyariatkan. Disuruh nyembeli ayam hitam di malam Jumat Kliwon misal. Ada dari Nabi syariatnya? Enggak. Buat siapa dia menyembeli? Buat syaitan. Karena kita ketika berkurban, apakah darah dan daging yang sampai kepada Allah? Bukan. Yang sampai apa? Niatnya. Apa yang dia niatkan? Maka disamarkan oleh syaitan. Disuruh puasa, puasa putih. Gak ada puasa putih dalam syariat. Ya, subhanallah. Ya. Ini kenapa sihir diharamkan. Adapun obat dari sihir ini bisa dengan apa? Seorang berlindung kepada Allah kalau belum terjadi. Yang kedua, apabila terjadi, dia meminta pertolongan kepada Allah untuk diangkat, ya, istighatsah kepada Allah, dan bisa dia dengan meruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu jampi-jampi. Itu isinya ruqyah. Ruqyah itu apa? Jampi-jampi. Mantra ruqyah itu. Dulu di zaman sebelum Nabi diutus, setiap umat, setiap kaum itu suka meruqyah. Ketika membahas Al-Fatihah kita sudah jelaskan, ya. Nah, bisa dengan meruqyah. Ruqyah itu dengan ayat-ayat Allah dan dengan doa-doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bahasa-bahasa yang enggak jelas. Komat kamit enggak jelas. Atau terkadang, lihat syaitan. Pinternya syaitan. Terkadang disamarkan yang dibaca ayat Allah tapi dirubah. Tulis di rumah supaya menolak bala. Qul qul qul huwallahu ahad. Berapa sekarang qulnya? 3 kali. Sekarang ini ayat Al-Qur'an atau bukan? Bukan. Jangankan ditambah. Dirubah harakatnya sudah bukan ayat Al-Qur'an kalau tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Maka dirubah, dibuat talasim. Sekarang kita masuk ke dalam satu rumah, ada tulisan ayat Quran diputar-putar. Satu ayat diambil dari ini, satu ayat dari ini, satu ayat dari ini, satu ayat dari ini. Terkadang ayatnya diulang-ulang, dirubah-rubah. Lama. Ma anzara biha min sultan. Allah enggak pernah apa? Ajarkan ini. Ya. Adapun dia yatawassal bil Quran, dibolehkan. Ulama sepakat tidak syirik. Orang dia membaca atau dia menuliskan ayat Al-Quran yang sempurna betul, kemudian dia bertawassul dengan ayat ini, boleh? Boleh, walaupun ulama berbeda pendapat. Namun mereka sepakat ini bukan perbuatan apa? Syirik. Bukan perbuatan syirik. Dia masukkan ayat Al-Quran ke dalam air, kemudian dia minum, misal. Walaupun ini mujarrabat, tidak ada dari Nabi, tapi apakah salah? Syirik? Tidak syirik. Sebagian ulama tidak mengatakan apa syirik. Karena ayat Al-Quran itu apa? Sempurna. Intinya, sihir itu ada? Ada. Dan kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan sihir. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang sudah hasad dan sudah mengeker pelakunya, sudah mengeker korbannya. Lihat, beda hasad dengan hasid. Hasad, ya, yang keempat, dari kejelekan pelaku hasad yang sudah menargetkan korban. Ini keburukan hasad yang paling besar. Hasad itu sifat. Ha, sin, dal, ini sifat. Ya. Hasad ini sifat. Hasid ini pelaku. hasid itu apa? Pelaku. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ya menerangkan secara singkat hasad ini ada dua. Hasad ini ada dua. Pertama ada hasad yang keburukannya hanya berbalik pada orang tersebut. Apa ini? Ada orang punya penyakit hasad, dengki. Apa itu dengki? Ada yang tahu dengki? Apa bedanya dengki dengan mengidamkan nikmat? Lihat orang pakai baju bagus, boleh gak kita mau? Lihat orang punya rumah bagus, boleh kita mau? Boleh. Lihat orang punya mobil bagus, boleh mendambakan mobil bagus? Boleh gak? Tapi apa bedanya dengan hasad? Tapi gak berharap hilang. Apa bedanya dengan hasad? Hasad dengan mendambakan nikmat itu benang tipisnya satu, benang merahnya satu. Hasad itu dia merasa pembagian Allah tidak adil, itu hasad. Itu bedanya orang hasad dengan orang mukmin yang mengidamkan kenikmatan. Seharusnya kalau kita mengidamkan kenikmatan, melihat ada rumah bagus, apa yang kita lakukan? Kita berharap dan harapan itu kita layangkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Kemudian kita berusaha. Karena Tuhan yang bisa memberi itu, bisa memberi kita gak? Bisa. Tapi orang hasad, pesimis, buruk pandangan. Ketika melihat nikmat, sempit dadanya. Dengki dia. Kenapa? Dia merasa, saya nasibnya jelek. Terus terpuruk dia. Saya memang nasibnya gak bagus, gak mujur. Orang punya mobil, saya gak punya. Minder. Lihat. Merasa kismatullah, pembagian Allah gak adil. Akhirnya dia mencela secara tidak langsung, na'udzubillah. Dia mencela Allah SWT, mencela pembagian Allah SWT. Ini hasad. Kalau baru sampai sini, keburukannya balik pada orang yang datang. Hasad terhadap apa enggak tahu. Pokoknya kalau keluar rumah, ngelihat ada nikmat, pegel bawaan. Hasad. Keluar rumah, lihat orang, subhanallah, dapat motor baru, bagus. Subhanallah. Lihat orang, subhanallah, tetangganya baru dapat mobil, bagus. Subhanallah, baru beli mobil, bagus. Kena diabetes. Kesel. Darahnya naik darah tinggi. Subhanallah, orang beli rumah lagi, setruk dia. Pegal sendiri. Akhirnya hari, dalam satu harinya, bawaan ini hasad berpulang pada dirinya. Yang kedua, ini yang lebih bahaya. Kalau sudah hasad. Kalau sudah apa? Jadi yang ayat kedua ini. Kalau sudah apa? Hasid. Sudah jadi pelaku hasad yang menarik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau dia sudah hasad. Hasadnya sudah spesifik. Siapa? Tetangganya. Padahal enggak kenal. Baru pindah, tidak pernah tegur sapa, tidak kenal. Karena orang hasid enggak mesti. Orang kalau sudah jelas targetnya siapa yang dia hasad, lihat penyakit ini dalam hati manusia, maka bawaan semua yang dilakukan oleh orang ini negatif. Orang ini keluar rumah, gak ngeliat dia, dia bilang, gak negur sapa, sombong. Ditegur, disapa, dia bilang apa? Belagu. Pokoknya salah. Mau ngapain pokoknya salah. Sampai di situ berhenti. Gak punya salah. Karena kesel ngelihatnya terus setiap hari kesel. Kesal itu bertambah, hasad itu bertambah. Akhirnya dia ambil paku, dia berjalan ke mobilnya, digaret mobilnya. Hasadnya ta'addas. Hasadnya sudah mulai apa? Mulai bertambah levelnya. Enggak puas. Na'udzubillah. kan sihir supaya berantakan rumah tangganya. Sekarang kalau udah hasil. Makanya bahaya. Dan dari sini kita tahu faedah. Jangan sembarangan mengumbar nikmat. Ini bin. Ustaz, bukannya Allah SWT mengatakan fa'amma bini'mati rabbika fahad. Bukankah dengan nikmat Tuhanmu itu kabarkan, ceritakan. Beda. Kata para ulama, menceritakan nikmat itu ada dua. Ada menceritakan nikmat secara umum. Dan ini kepada siapa aja? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Allah kasih saya rezeki. Allah kasih saya kenikmatan. Ini umum. Tapi dapat proyek, alhamdulillah dapat untung 1 miliar. Diumbar ke semua orang. Apa manfaatnya? Kata para ulama, enggak. Nikmat yang khusus tidak kita beritahukan secara rinci. Kecuali kepada orang-orang yang kita tahu dia senang ketika kita mendapatkan kesenangan. Mungkin orang tuanya. Mungkin istri anaknya. Ini subhanallah, terkadang kita pamer, duduk ya, bersama teman-temannya di komunitasnya dia, dia duduk, cerita. Saya kemarin jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, bawa keluarga saya ini, itu. Teman yang diceritai, belum tentu keadaannya sedang baik-baik saja. Belum tentu rumah tangganya lagi enak. Sehingga dia yang memancing orang untuk apa? Hasad terhadap diri. Apalagi kita sekarang apa? Zaman media sosial. Sedikit-sedikit pet foto. Di sini foto, di situ foto. Bukan enggak boleh, boleh. Tapi lihat apa tujuannya. Kalau tujuannya enggak ada tujuan mengajak orang kepada kebaikan agar orang melakukan hal yang sama dan lain sebagainya, tujuan berdakwah atau tujuan lain pembuktian, apa manfaatnya? Kenapa? Ngundang apa? Ngundang hasad dari orang lain. Anaknya fotonya 2000 di media sosialnya. Nengok kiri kanan, cepret foto, foto, foto, foto, foto, foto. Gak lama sakit, panas anaknya. Kenapa? Ain. Bukan hanya hasad. Hasad ternyata ada ain. Apa itu ain? Apa bedanya ain dengan hasad? Ain umumnya dimiliki sama orang yang hasad. Tapi terkadang gak mesti hasad. Ain itu kagum terhadap sesuatu, tapi dia tidak memuji Allah, itu ain. Bisa dari bapak ke anak, anak ke bapak, ibu ke anak, bisa, bisa. Dia tidak memuji anaknya, dia tidak memuji Allah. Kenapa? Karena hakikat pujian dan kagum itu cuma milik Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu milik Allah, mesti dipulangkan kepada Allah SWT. Dan cara menghindari ain apa? Berzikir kepada Allah dan memuji Allah ketika kita mengagumi apa? Sesuatu. Intinya pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita bisa fahami dari surat Al-Falaq dan empat hal yang Allah beritahukan kepada kita. Subhanallah, begitu sempurnanya Islam. Mungkin kalau kita tidak baca surat Al-Falaq, kita enggak tahu nih ada potensi-potensi keburukan. Tapi karena Allah yang ciptakan kita, Allah ajari kita, dan Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Juga perlu diketahui surat Al-Falaq dan An-Nas ini disyariatkan dibaca di antaranya di zikir ba'da sholah. Berarti sehari berapa kali sekarang? 5 kali. Disyariatkan dibaca dalam zikir pagi dan petang. Disyariatkan dibaca dalam apa? Sebelum tidur. Artinya surat ini adalah surat yang berulang-ulang setiap hari kita baca, meminta perlindungan kepada Allah. Dan betapa manfaatnya besar ketika kita mengetahui maknanya dan kandungannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa cukup ya. Setelah sholat perlu ada tanya jawab? Perlu ya, setelah sholat nanti ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam wa rasulillah wa ba'd. Taib, pada jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi tentang salah satu dari surat Al-Mu'awwidzatain. InsyaAllah di waktu yang akan datang kita akan membahas satu sisi lainnya dari surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat apa? An-Nas ya. Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ini mungkin ada mic-nya ya. Ustaz mau menanyakan mengenai sihir tadi, Ustaz. Sekarang kan lagi anak-anak kita kan banyak yang problem dengan gadget. Di sosial media itu udah banyak sekali ada rukyat untuk mengatasi gadget. Tapi saya lihat penyelesaiannya setelah dirukyat itu dia melihat alat gadget itu seperti kayak orang ketakutan. Nah, itu gimana bukunya mengenai hal tersebut? Pertama kita perlu jelaskan bahwasannya sihir ini yang berkaitan dengan jin. Ruqyah satu sisi yang berbeda, ya. Mungkin sedikit papan tulisnya, ya. Kalau boleh sedikit papan tulisnya di kaidah mungkin. Ini mungkin faedah, ya. Jadi ruqyah ini sihir. Ruqyah itu berbeda dengan apa? Sihir. Jadi kalau kita ngomongin ruqyah, apakah harus berkaitan dengan sihir? Tidak. Ruqyah itu tidak berkaitan dengan apa? Dengan sihir. Namun sihir di antara pengobatannya dengan ruqyah, karena di antara manfaat ruqyah ada menghilangkan apa? Sihir. Ya. Di antara manfaat ruqyah menghilangkan apa? Sihir. Sedikit saya ulang, ruqyah secara bahasa apa? Mantra, supaya gampang. Mantra atau jampi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengobati. Sakit. Entah itu sakitnya karena sihir atau memang sakit secara umum. Jelas, ya. Diruqyah ini tidak harus berkaitan dengan sihir. Kalau orang diruqyah sebagian kesinggung, ayo Bapak sakit, nanti kalau pulang ke rumah ruqyah diri Bapak. Enak aja emang saya kesurupan? Enggak, bukan. Tidak harus berkaitan dengan sihir. Sakit apapun, demam, apa saja kita merasakan sakit tubuh kita, kita obati dengan ruqyah. Kenapa? Karena sebab itu Allah jadikan ada dua macam. Ini kaidah. Sebab itu ada dua macam. Macam yang pertama, sebab qadari, sebab secara takdir. Ini bisa ditempuh oleh muslim dan kafir. Dan kafir bisa menempuh sebab ini. Sebab yang kedua, qadari syar'i. Takdir juga, tapi syariat. Qadari syar'i. Sesuai syariat. Apa ini? Ini hanya bisa ditempuh oleh orang yang muslim. Yang dia beriman kepada Allah. Contoh, tidak harus penyakit. Tidak harus. Contoh, mau dapat rezeki, mau punya banyak harta. Sebab takdirnya yang muslim dan kafir bisa lakukan apa? Kerja cari uang. Orang muslim, orang kafir, kalau dia kerja, ini salah satu sebab Allah takdirkan dia dapat rezeki. Masalahnya yang kerja banyak, sama-sama berat pekerjaannya, tapi rezekinya berbeda. Itu yang ngatur Allah. Jelas, ya. Tapi ini sebab yang Allah jadikan secara takdir, orang itu dapat, mau muslim, mau kafir. Sebab mau dapat rezeki kalau muslim, apa? Sholat. Sholat itu pintu di antara pintu rezeki. Beriman kepada Allah itu pintu rezeki. Ini bisa ditempuh oleh orang kafir? Gak bisa. Orang mukmin mereka menempuh dua sebab ini. Orang mukmin mereka menempuh dua sebab ini. Sekarang sakit. Apa sebab syar'inya? Berobat. Dokter datang. cari, diteliti apa sakitnya, apa kira-kira bahan-bahan di dunia ini, dari tumbuhan, dari hewan yang bisa menyembuhkan atau menjadi sebab menyembuhkan dia, berobat dengan izin Allah. Ini orang muslim, orang kafir bisa gak? Bisa. Jelas ya? Begitu sakit, orang muslim ruqyah, baca Quran. Salah satu penyembuh, iya. Taunya dari mana? Dari Allah. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu shifa, penyembuh. Sebab yang ini harus dibuktikan secara dalil syar'i. Harus ada petunjuknya dari Al-Quran. Ini sebab syar'i. Kalau sebab yang ini dibuktikannya secara ilmiah. Cukup. Jelas ya? Kalau enggak ada secara takdir, secara syariat, jadi syirik. Contoh, sakit, ya sakit, pakai gelang supaya sembuh. Gelangnya dari misal, ya dari kayu A. Kenapa pakai kayu A? Baik, dicari secara ilmiah. Ada enggak penelitian betul-betul menunjukkan dan benar kayu A bisa menyembuhkan kalau dipakai sakitnya dia? Sakit pusing misalnya. Gak ada. Gak ada penelitian itu. Tapi pindah ke sebab syar'i. Ada gak secara syariat kayu A bisa menyembuhkan dia? Ada gak? Gak ada. Maka jadi apa? Syirik. Bisa syirik besar kalau dia meyakini kayu itu yang sembuhin dia. Bisa syirik kecil. Apa syirik kecil? Dia menjadikan sebab yang tidak pernah Allah jadikan. Jelas? Jelas ya? Sakit, kanker. Suruh baca Quran supaya sembuh. Di antaranya dia berobat, tapi dia baca Quran. Ya. Atau doa. Ada hubungannya secara medis? Hah? Ada gak? Anda secara medis. Apa hubungannya dia bilang? Anda sakit kanker. Secara medis, gak bakal dokternya berkumpul secara ilmu medis, kemudian ayo doa. Gak bakal. Kecuali iman. Kalau dokternya beriman, dia percaya. Secara syariat ada gak? Ada, maka dibenarkan. Boleh menempuh sebab. Jelas. Ini ruqyah, salah satu sebab syar'i untuk mengobati. Jelas ya? Kalau sihir itu amalan. Amalan ya yang di dalamnya dia yasta'inu bisyaitan, dengan jin. Dia meminta tolong pada jin. Itu sihir. Apalah niat, terserah. Dia mau niatnya bisa terbang, cuman mau kagum-kaguman sama orang. Mau niatnya kirim santet kepada orang, mau niatnya pisahkan antara orang, mau niatnya mengelabui orang jadi suka sama dia, pasangannya. Ketika dia muamalah dengan jin dan minta bantuan jin, itu namanya apa? Jelas ya Pak ya? Baik. Jadi kalau ada orang kecanduan gadget, mungkin dirukyah dia doa, mungkin doa secara umum, walaupun gak ada doa khusus. Kecanduan gadget misalnya, gak ada mungkin. Tapi doa secara umum minta sama Allah boleh gak? Boleh. Jelas ya. Tapi kok kalau baca doa-doa tertentu, saat kok anak itu jadi gak suka lihat gadget, ya coba lihat dulu doanya apa ini, isinya. Jangan-jangan sihir. Ya, tapi kalau doanya isinya minta sama Allah, lihat, betul-betul minta sama Allah, ya, itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Yang paling belakang itu Pak, ya maaf. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dibilangkan tadi ketika sakit, kita menyentuh bagian kita yang sakit, terus baca Al-Falaq sama An-Nas. Nah, jumlahnya berapa kali Ustaz? Syariatnya. ada beberapa cara ya, untuk seorang dia meruqyah dirinya. Secara umum, lihat, secara umum ruqyah dengan ayat apapun dari Al-Quran dibolehkan. Secara khusus, ayat-ayat atau surat yang berkaitan dengan ruqyah itu apa? Yang pertama Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang kita jelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Juga ternyata dari antara surat-surat yang identik dengan ruqyah itu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Juga di antara ayat-ayat ruqyah itu di antara surat Al-Baqarah dua ayat terakhirnya itu ayat-ayat dari apa? Ayat ruqyah atau ayat kursi mengusir syaitan, gangguan apa? Gangguan syaitan. Atau secara umum dia doa. Entah doa yang diajarkan Nabi, lihat, doa yang diajarkan Nabi, ya, atau dia doa kalau dia gak tahu, gak bisa baca Quran, gak hafal doa dari Nabi, gak bisa baca doa dari Nabi, gak tahu, gak bisa baca Quran, maka dia boleh doa dengan bahasa dia, tapi ditujukan doanya hanya pada Allah, minta pada Allah. Makanya di antara syarat, kata para ulama, boleh meruqyah, lafaznya atau bacaannya harus bacaan yang dimengerti. Ini gak boleh tiga kali kemudian minta sembuh. Apa hum kenapa? Gak jelas. Jadi kalau ada yang ruqyah, bacaannya gak jelas dan ditanya apa bacaannya, gak mau ngasih tahu, jangan mau, gak jadi ruqyah. Karena ruqyah itu minta tolong kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Adapun tata caranya tadi, berapa kali, masing-masing berbeda-beda. Bisa lihat di doa, di buku doa zikir pagi, doa wirid milik Ustaz Yazid rahimahullah, itu dijelaskan ya, bermacam-macam tergantung konteksnya. Ada kalau yang kena ain, terkadang caranya berbeda. Kalau kita tahu orang yang hasadnya, kita tahu disuruh kita ambil bekas dari air wudunya dia atau disuruh mandi dia, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena ain. Ini cara yang memang dibolehkan. Atau pernah Rasulullah SAW terkena sihir. Kok Nabi kena sihir Ustaz? Iya. Tapi kena sihirnya Nabi tidak mengganggu dalam masalah wahyunya dia. Wallahu a'lam li hikmah. Untuk hikmah kenapa? Di antaranya Allah menunjukkan Nabi manusia biasa. Dan di antaranya Allah menunjukkan kalau nabinya terkena bahaya, Allah yang tolong. Di mana? Karena hadis yang sama yang menjelaskan Nabi terkena sihir, datang dua malaikat. Kata Rasulullah SAW, duduk di satu sisi di arah kepala Rasulullah SAW dan satu di arah kaki. Kemudian dia berdialog, kenapa orang ini, itu Rasulullah SAW, kenapa Nabi Allah ini matbub, terkena apa? Sihir. Siapa yang sihir? Dalam riwayat Labid ibn al-A'sam. Dia seorang Arab yang loyal terhadap orang Yahudi menyihir Nabi SAW. Dengan apa disihir? Dengan salah satu bekas sisirannya Nabi SAW. Kemudian dia ikat-ikat sisirannya Nabi SAW. Kemudian dia taruh di mana? Di salah satu sumur dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Karena supaya enggak ketemu ini sihirnya. Itu jahatnya penyihir. Jahatnya penyihir apa? Dia sembunyikan supaya orang enggak tahu di mana taruh sihirnya. Dan sihir ini bisa hilang dengan apa? Ruqyah. Dalam sebagian riwayat hilang dengan ruqyah dengan apa? Dengan Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat, maka dua malaikat ini, malaikat tersebut yang ditus oleh Allah mengambil sihir tersebut kemudian dilepaskan, dihancurkan. Makanya di situ disyariatkan juga kalau kita tahu benda yang dipakai buat disantetnya kita, maka dicari, diambil tukang sihirnya mana bendanya, kemudian disuruh lepaskan. Disuruh apa? Suruh lepaskan dia. Kalau tidak, maka dia berlindung kepada Allah, meminta kepada apa? Allah. Karena tidak terjadi sihir kecuali dengan izin Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang sihir, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Kata Allah ketika diturunkan dua malaikat yang menguji saat itu kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, mengajarkan sihir, dan dua malaikat ini tidak mengajarkan kecuali mereka mengatakan, janganlah kalian mempelajarinya karena apa? Sihir ini membuat apa? Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam, saya rasa jelas. Ada yang terakhir mungkin? Silahkan, boleh. Ada mic-nya ya. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair. Izin bertanya, yang pertama bolehkah meruqyah orang kafir? Kemudian yang kedua, apakah perkara mujarobat di dalam ruqyah itu dibolehkan? Dan jika dibolehkan, perkara mujarobat? Mujarobat, oh iya. Apakah boleh dibolehkan dan jika dibolehkan sampai batas mana? Pertama, apakah boleh meruqyah orang kafir? Wallahu a'lam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair, ya, ana enggak menemukan keterangan Abi Sa'id al-Khudri bahwasan yang diruqyah itu sudah masuk Islam atau belum. Wallahu a'lam. Intinya, tapi syaratnya ruqyah, orang yang meruqyah dan yang diruqyah tahu kesembuhan itu datangnya dari siapa? Allah. Itu syaratnya ruqyah. Kalau dia meyakini ini, sembuh. Ya, kalau dia meyakini ini, sembuh. Dan kalau memang ada orang yang doanya mustajab, ya, ketika dia doa, minta sama Allah dikabulkan, kalau ada orang minta doakan kepada, oleh dia, dia mau meruqyah, dia panggil orang yang tidak mukmin ini, suruh dia beriman kepada Allah, percaya bahwasannya apa? Yang menyembuhkan adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dibacakan harus apa? Jelas, memintanya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak melihat di situ ada larangan. Selama itu dijelaskan. Yang kedua, mujarrabat itu perkara-perkara yang diuji dan sebagian orang mendapatkan hasilnya. Itu mujarrabat misalnya. Misal, sakit, kemudian jarinya yang satu dipencet-pencet, sakit pusing, hilang. Banyak orang mencoba ini dan hilang. Ini namanya mujarrabat. Ini namanya apa? Mujarrabat tanpa ada penjelasan ilmiah. Ya, atau secara syariat. Hal ini boleh selama tidak keluar dari jalur yang Allah halalkan. Enggak meminta kepada selain Allah. Enggak bertawassul dengan tawassul yang muharramah. Ya boleh-boleh saja. Ya, kita ambil air, kemudian kita bacakan Al-Fatihah 7 kali misal. Kemudian kita minumkan ke anak-anak kita supaya apa? Meminta kepada Allah supaya mereka sembuh, supaya mereka dijaga sama Allah. Boleh enggak? Boleh, karena tawassul dengan ayat-ayat Allah boleh gak? Boleh. Ya. Tapi yang paling afdal sesuai sunnah Nabi. Yang sesuai sunnah Nabi ini banyak. Ya. Daripada kita lari ke perkara mujarrabat, coba praktekkan sunnah Nabi. Ini banyak yang kita belum praktekkan. Petunjuk Nabi ini banyak. Cuma kita mau belajar atau kita tidak belajar. Lebih manjur mana? Petunjuk yang di Rasulullah SAW ajarkan apa mujarrabat? Petunjuk Nabi. Walaupun mujarrabat tadi tidak menyelisihi apa? Syariat mungkin. Tidak ada unsur yang haram di dalamnya. Tapi lebih manjur apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Sama seperti dalam bab doa. Doa, secara umum kita boleh doa apa saja enggak? Boleh. Harus khusus enggak lafaznya? Enggak. Tapi kenapa diutamakan doa-doa dari Al-Quran? Doa-doa dari sunnah, kenapa? Karena Allah dari Al-Quran yang mengajarkan lafaznya dan Allah senang diminta dengan doa tersebut. Misal doa untuk orang tua, apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamni arhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kalau ini Allah ajarkan, artinya doa ini pasti doa yang mencakup maslahat yang besar. Dengan kalimat yang singkat. Ya. Beda kalau kalimatnya kita yang bentuk. Mungkin panjang lebar kita mintanya. Mungkin kalau kita melihat sunnah Rasulullah SAW, doa atau doa tadi ringkas dalam 1-2 kalimat, terpenuhi apa yang kita apa minta. Bahkan seringkali hal-hal yang luput dari permintaan kita, kita gak bayangin tuh minta itu. Tapi Nabi ajarin suruh minta itu. Minta dijaga dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Doa ke masjid, minta diberikan cahaya dari atas, dari kanan, dari kiri. Apa sebegitunya kita doa? Enggak sebegitunya. Tapi Rasulullah SAW ajarkan. Maka kita mencukupkan dengan yang sunnah dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ini lebih afdal dan lebih utama, jauh keutamaannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang saya bisa jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.